Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ma ba'd Sanastamiru ya ikhwah, kita lanjutkan lagi daras kita dari kitab Durratul Bahiyah. Ad-Durrah Al-Bahiyah. Ala Mutammimah Al-Ajrumiyah. Masih di Fa' Sababiyah. Fa' Sababiyah dengan syarat apa kemarin? Fa' Sababiyah wa wal ma'iyah masbuqatain, dengan syarat dia mesti didahului bin nafyin mahdin, dengan nafyin madin atau talabul fi'il. Bin nafyin mahdin. Taib. Dengan nafyun khalis. Nafyun mahdin. Nafyun yang tulen. Khalis min ma'nan isbat. Tulen dia. Murni. Dari makna isbat. Yang kedua. Au talabul fi'il. Ya, atau dengan talabul fi'il itu apa aja? Ada an-nahyu. Al-amr. Al-du'a. Al-arad. Al-tahdid. Al-tamanni. Istifham. Ya, juga ditambahkan oleh apa? Al-Farra' At-Taraji. Ini juga dipilih oleh Ibn Malik. Taib. Itu ada syairnya. Mur, wad'u, wanha, wasal, wa'rid li haddihim, tamanna, warju, kadadikan nafyu, qad kamula. Itu mur, amr, wad'u, fi'il du'a. Ya, fi'il du'a beda sama fi'il amr ya. Fi'il du'a. Fi'il du'a itu kepada Allah. Ya. Apakah yang kalau kita gunakan untuk sesama kita dengan fi'il amr atau la nahiyah? Itu fi'il dua. Wasal. Wasal berarti apa ini? Hah? Taib. Wa'rid. Arad. Lihatihim. Tahdid. Tamanna. Tamanni. Warju. Taraji. Wa kadza an-nafyu. An-nafyu. Taib. Qad kamula, maka itu sempurna semua. Qala syarih, fa mithalul fa ba'da an-nafyi al-mahdhi, contoh fa setelah nafyu al-mahad, nafyu yang murni, la yuqda 'alaihim fayamutu. Perhatikan fayamutu mansub bi an mutmaratan. Ba'da fa sababiyah yang fi'ilnya didahului oleh ya an-nafyu al-mahdhu. Ya, yaitu la yuqda. Perhatikan fayamutu mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyati. Maka yamutu fi'il mudhari mansub. Ya. Mansub walamatu nasbihi hadfun nun li'annahu minal af'al al khamsah. Bi an mutmaratan wujuban ba'da fa' sababiyah al masbuqah yang didahului bi nafyin mahdhin. Dengan nafyun yang murni khalis minal isbat, itu maksudnya. Wa alamatu nasbihi hadfun nuni wal masdaru al muawwalu, karena dia ada an, kan aslinya pakai an ya. Berarti la yuqda alaihim fa an yamutu fa ay yamutu. Berarti an di situ kan harfun nasbin. Yamutu berarti di sini nanti ditakwil ke masdar mata yamutu mautun mautan begitu kan. Nah, maka masdar muawwal minal fi'li al-masbuki bi'an, masdar yang ditakwilkan dari fi'il yang dilebur dengan an yang al-mudmarati, itu nanti ma'tufun, kedudukannya secara irob ma'tuf, ala masdarin, kepada masdar yang mutasayyidin, yang diambil minal fi'li al-mutaqaddimi, dari fi'il yang sebelumnya. Wa takdiru, takdirnya, la yakunu, kan, qada yaqdi, apa masdarnya? Qada'an. Nah, itu kan dengan mughayyir sighah la yuqda 'alaihim. Ya, tidak diputuskan kematian, apa tidak diputuskan pada mereka. Fayamutu, maka mereka pun mati. Ya. Taib. Ah, mana tadi? Wa taqdiru la yakunu qada'un minna 'alaihim fayamutun minhum. Famautun minhum. Nah, Itu takdirnya. Wa mithalu wawil ma'iyah, dan contoh waw ma'iyah ini sama aja ya dengan fa' sababiyah. Cuman bedanya apa? Kalau fa' sababiyah ya annama ay apa namanya? Ayakuna maqablaha sababan lima ba'daha. Kalau waw ma'iyah apa? Ayakuna maqablaha musahiban menyertai lima ba'dah. Makanya ini namanya ma'iyah karena dia musahib lima ba'dah menyertai yang setelahnya. Baik, ba'da nafi al-mahdi qauluhu ta'ala wa ya'lamu as-sabirin. Perhatikan ya'lama fi'lun mudhari' mansubun bi al-mutmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah al-masbuqati yang didahului bin nafin mahdin. Mana nafin mahdinnya? Wa qawwahu wa qauluhu ta'ala wa lamma, lamanya itu temannya lam. Lamma itu harfu nafin wa jazmin. Lamma temannya lam. Ya, temannya lam. Lam yang nafyin wa jazmin wa qalbin. Jazmin, nafyin, qalbin. Berarti didahului oleh nafyun. Ya, nafyun mahad. Ya, nafyun mahad. Taib, khalis minan isbat. Dia murni dari adab isbat di situ. Lihat, perhatikan. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Ya. Baik. Wa ya'lama. Karena kalau kita i'rab ya'lam ini majzum ke ya'lam, ya'lamillah itu maknanya ghairu munasib. Ghairu mustaqim. Ya, maknanya. Maka dia mansub. Wal masdaru al muawwalu ma'tufun ala masdarin mutasayyidin minan fi'li al as-sabiq. Ya. Masdar yang ditakwil itu nanti ma'tuf kepada masdar yang diambil dari fi'il yang sebelumnya. Takdirnya apa? Walamma yajtami' ilmuhu ta'ala ya bil mujahidina wa ilmuhu bisabirin. Di anna ma'na al-ayati wallahu alam ya anna al-mukhbira anhum jahadu walam yasbiru falam yata'allaq ilmu Allah bijihadihim wasabrihim liadami wuku'ihi. Maknanya adalah anna al-mukhbira ya bahwa yang mengabarkan tentang mereka itu jahadu, mereka berjihad, walam yasbiru, namun mereka enggak sabar. Falam yata'allaq ilmullah bijihadihim wasabrihim. Ya, namun bukan berarti Allah enggak tahu ya siapa diantara kalian yang berjihad, siapa diantara kalian yang enggak berjihad. Ya, dan Allah mengetahui orang yang sabar. Bukan, Allah tahu, tapi Allah hendak menguji. Nah, ya, taib. Allah hendak menguji. Allah udah tahu. Ya, ketika itu, kenapa? Diadami wuku'ihi, karena belum terjadi itu. Siapa yang berjihad, siapa yang gak mau berjihad. Ya. Wa baqiyati unzur taib ya, ini kan syarh sujur sujur zahab wa syarh bani usaimin ala kitab as-sabr min riyadhis salihin wa baqiyata tafasiri salaf dan tafsir-tafsir salaf yang lainnya rahimahumullah. Wa misalul fa ba'da an-nahyi fa sababiyah setelah nahyun wa huwa min at-talab. Nah, kalau nahyun bagian dari talab ya, bukan dari nafyun. Qauluhu ta'ala wala tadghaw fihi fayahilla 'alaykum ghadabi. Maka janganlah kalian tadghaw berbuat melampaui batas zalim padanya, maka akan halal kepada kalian ghadabi kemurkaanku. Nah, ghadabi fa'il dari yahilla. Yahilla fil mudhari mansub bi an mutmaratan wujuban ba'da fa sababiyah. Kenapa masbuqah bitolab? Tolapnya mana? La apa? La tadghaw, la nahyah jazimah. Maka tadghaw fil mudhari majzum bila nahyah. Baik, ghadabi fa'il dari yahilla. Baik. Wa misalul wawi ba'da nahyi qauluhum la ta'kulis samaka wa tashraba al-labana. La ya, didahului oleh talab, yaitu nahyun. La-nya la nahiyah jazimah. Ya, ta'kul ini permasalahan la ta'kulis samaka wa tashraba al-laban, ini sering berlalu ya. Wa tashraba fil mudhari mansubun bi'an mutmaratan ba'da waw ma'iyah. Al-labana maf'ulun bih. Baik. Fakullun min yahilla wa tashraba, ya, dari ayat maupun dari contoh ini, mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da fa' sababiyyati. Ya. Baik. Wa wawil ma'iyyati. Nah, waw ma'iyah yang pada ayat, ya. Pada kalimat wa tashraba. Al-masbuqataini yang keduanya pada ayat maupun pada wa tashraba laban itu didahului oleh an-nahyi. Wal masdarul muawwalu, masdar muawwal ini ma'tufun, ma'tuf ala masdarin mutasayyidin pada masdar yang diambil minal fi'li al-mutaqaddimi. Takdirnya apa? La yakun minkum tughyanun fihi fahululu ghadabin alaikum. Ya. Togo. Ya. Masdarnya adalah tughyan. Ya, togo. Ya togo, masdarnya tughyan. Ya. Baik. Halla yahilu masdarnya apa? Hulul. Baik. La yakun minkum aklu samakin wa syurbu labanin. Nah, itu masdar takdirnya. Dia maktuf ke masdar sebelumnya. La yakum minkum aklu, karena la ta'kul akala ya'kulu aklan, gitu kan. Ya, berarti la yakum minkum aklu samakin wa syurbu labanin. Ai ma'a syurbi laban. Ya. Ma'asyur bilaban. Baik. Bisa dipahami sini? Merti? Nah, wadih ya. Fa'illam yataqaddam nafyun. Nah, kalau tidak didahului oleh nafyun. Nahu. Anta ta'tina fatuhadisuna. Anta ta'tina fatuhadisuna. Maka tuhadisuna fil mudhari marfu'. Ya, litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Ya, enggak ada amil jazm. Enggak ada amil nasab. Itu ada fa, itu fa-nya bukan fa. Ya, sababiyah bukan fa sababiyah yang ada setelahnya an mutmaratan. Kenapa? Karena enggak ada nafyun. Enggak ada nafyun. Anta ta'tina. Itu isbat. Ya. Kecuali dikatakan anta lam ta'tina, berarti fatuhadisana. Au kana nafyu ghaira mahdin, atau kalaupun ada nafyun, namun nafyunnya tersebut enggak tulen, enggak murni. Nahu ma ta'tina illa, ada illa. Manya memang manafiyah. Engkau tidak datang pada kami. Ada illa. Illa itu kan istisna. Mengecualikan. Ya, membalikkan. Udah jadi isbat. Illa fatuhadisuna, tuhadisuna marfu. Wa nahu ma nazalu ta'tina fatuhadisuna. Wajib raf'ul fi'li, wajib dirafa' fi'il. Kenapa? Amma fil awwal, yang awal, ma ta'tina, apa namanya? Anta ta'tina fatuhadisuna. Ya. Fali adami wujudin nafyi, karena ketiadaan nafyun. Wadih jelas ya. Yang kedua tadi apa? Ma ta'tina ada illah ya. Wa amma fisani fali anna nafya, karena yang nafyun ma ta'tina qadin taqada, sudah gugur batal bi illah dengan adanya harfu istisna. Wa amma fi salis. Yang ketiga apa? Manazalu ma matazalu ta'ti nafatu hadisuna. Kenapa? Fali anna zala lin nafyi qad dakhala 'alaiha an nafyu. Wa nafyun nafyi isbahatun. Ya. Kenapa? Yang ketiga, zala itu maknanya betul untuk menafikan. Namun dia dimasuki oleh nafyun yang lain. Nafyunnya apa? Ma. Nah, dinafikannya penafian itu maknanya isbat. Contoh nih ya, saya berikan contoh pada antum gini. Antum masih ingat gak akhwatnya kana zala infakka bariha itu? Ya. Zala itu kan maknanya nafyun. Ya. Misalkan antum katakan zala telah hilang. Hilang mana, nafyun atau isbat? Nafyun. Ya. Zalat asyubhah. Ya. Ya. Telah hilang syubhah. Syubhat. Nah, sekarang kita kasih mazala masih. Mazala Zaidun qa'iman. Zaid enggak berdiri apa kita tetapkan? Zaid masih senantiasa berdiri. Loh, kan mana nafyun? Tapi dimasukin nafyun yang lain. Nafyun nafyi isbatun. Itulah makna nafyun nafyi nafyu an nafyi isbatun. Dinafikannya penafian maknanya isbat. Ngerti gak? Paham? Tapi barakallahu fiik. Ngerti sini topik? Fahim? Nabil? Ngerti? Mujahid? Wah, wow. Mudaris. Jadi sulogo. Tapi wa kadza in kana at-talabu bighairi al-fi'li wajaba raf'ul fi'li kat-talabi bismil fi'li. Nah, wa kadza demikian pula in kana at-talab, kalau talabnya bukan dengan fi'il, maka wajib raf' fi'il mudhari yang ada setelahnya itu dirafakan sebagaimana talab dengan isim, sebagaimana talab bismil fi'il, talab dengan isim fi'il. Ya, misalkan talabnya dengan soh. Soh itu maknanya apa? Isim fi'il amr. Dia bukan fi'il, memang maknanya mana fi'il amr. Soh maknanya uskut. Fi'il amr, uskut. Woi, skut woi, gitu. Skut, nah. Diem woi, nah. Uskut, nah. Bahasa Arab tuh. Sukut aja ente. Nah, sukut aja ente. Nah, gitu. Sah maknanya uskut, maknanya fi'il amr, tapi dia isim. Karena dia enggak bisa menerima tanda-tanda fi'il, enggak bisa menerima tak taknis. Ya. Enggak bisa menerima ya apa namanya? Ya muannasah mukhatabah, ya. Dan seterusnya. Maka fa uhaddisuka. Uhaddisuka fi'il mudhari marfu litajarrudihi an nasib wal jazim. Loh, kan ada fa' sababiyah. Iya, tapi tidak didahului oleh nafyun. Talab. Loh, itu anda talab. Iya, tapi talabnya bukan dengan fi'il, itu dengan isim. Nah, semisal talab dengan isim fi'il. Au bil masdar, atau dengan masdar. Sukutan. Nah, sukutan. Perhatikan sukut. Ya, fa uhaddisuka. Ya. Maka uhaddisuka fi mudhari marfu. Loh, kan ada talab. Talabnya apa? Talabnya yaitu maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Kan beramal amal fi'il, masdar berapa? Masdar itu kan beramal fi'il. Iya. Bukan dengan fi'il. au bi ghairihima, atau dengan selainnya. Berarti talabnya itu mesti dengan fi'il, enggak boleh ditakwil. Enggak boleh pada isim-isim yang beramal amal fi'il. Tanbihun. Nah, lihat di sini ada tanbih. Lam yadhkur al-musannifu min amsilati talabi illa an-nahya. Musannif enggak menyebutkan contoh-contoh talab kecuali dengan nahyun aja. Wa qad taqaddama annahu yashmalu thamaniyata asya'a. Dan telah berlalu. Itu kan mengandung 8 hal. Nahnu nadhkuru baqiyata amsilati talabi ala sabilil fa'idati. Kita akan sebutkan contoh-contoh talab yang lain ya, supaya ada faedahnya. Fa misalul fa wa wal wawi ba'dal amr, fa dan waw setelah amr. Qauluka ijtahid fatafuza. Wa'aw wa tafuza. Nah, sungguh-sungguhlah maka engkau akan faza yafuzu. Fauzan berhasil. Apa? Menang, sukses. Gitu. Kalau pakai fa berarti qoblaha dengan adanya ijtihad sababan lima ba'daha. Hah? Sebab dari yang setelahnya. Baik. Fa fi sababi ijtihadika fatafuza, gitu kan? Ah. Au wa tafuza ini musahib ya. Menyertai yang sebelumnya, menyertai yang setelahnya. Baik. Wa misalul fa wal waw ba'dal amr, itu. Wa misaluhuma, contoh fa dan waw ba'da doa. Qauluka Allahumma, ini fi'il doa. Ya, jangan sebut fi'il amr. Allahumma ansurni fala akhzala, fala ukhzala, wala ukhzala. Ya Allah tolonglah aku sehingga aku tidak dihinakan. Ya. Wa misaluhuma ba'dal istifham qauluka mata tazuruni fa ukrimaka. Itu kan istifham mata. Kapan kau akan mengunjungiku? Fa ukrimaka atau wa ukrimaka. Wa ukrima fi mudhari mansubun bi mutmaratan ba'da fa sababiyah al masbuq bi istifham. Talab itu. Wa misaluhuma ba'dal 'arad. Wa huwa talab itu, 'arad itu mesti talab bi riqqin wa layyin. Meminta dengan lembut. Qauluka ala tazuruna fanukrimaka aw wa nukrimaka. Tidaklah engkau mengunjungi kami ya, maka kami akan memuliakan Anda. Gitu. Mintanya dengan lembut. Sudikah gitu. Sudikah. Ya. Musyrik kalau mau mengkhitbah akhwat, ya, pakai to, pakai arat, jangan pakai tahdid. Kalau pakai tahdid, ya, mardut antum. Wa misaluhu ma ba'da tahdid. Tahdid itu apa? At-talab bihassin wa iz'ajin. Wah. Dengan anjuran dan iz'at ada sedikit mendesak. Halla ittaqaita Allah fayaghfir lak aw yaghfir lak. Ya. Engkau sepatutnya ini sudah bertakwa pada Allah, maka Allah akan mengampuni engkau. Ya. Wa misaluhu ma ba'da tamanni. Nah, ini muslim mungkin yang tamanni kali. Talabul mustahil. Mau khidmah udah mustahil dulu, udah pesimis. Au ma fihi usrun, ataupun kalau enggak mustahil tapi itu sulit, susah. Qauluka laita li malan. Fa atasaddaq bihi. Ya. Ya. Ah. Laita li zaujatan fa ukrimaha. Seandainya aku punya istri, aku akan muliakan dia. Yeah. Teknik ini, teknik apa namanya? Tebar jaring. Fa ukrimaha. Kenapa Abdillah antum mesti yang ngerceng-ngercengin? Hah? Udah kepikiran juga Zaujah? Enggak. Belum kan? Oh, udah balik belum? Udah. Bolak-balik lagi. Umur berapa? Masya Allah. Jahit. Udah berapa kali mandi junub pas ke lebaran? Mimpi. Oh, muskilah itu. Mujahid tapi harus ini deh, kalau udah selesai di sini nikahin deh, kayak gawat antum itu. Umur 16. Aduh. Apa mau belajar dulu? Belajar sambil nikah ya? Wa misaluhu ma ba'da tarajji wa huwa tawaqqu'ul amri al mahbubi, ya, yaitu terjadinya sebuah perkara yang diinginkan. Dia menginginkan sebuah perkara yang disukai. Al mustaqribu husuluhu, yang mustaqrib, yang dekat terjadinya. Qauluka la'alla zaidan yazuruna fanukrimahu awanukrimahu, ya, semoga Zaid menziarahi kami, mengunjungi kami, kita akan muliakan dia. Qala ta'ala la'alli ablughul asbaba asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa binasbi attali'a fi kira'ati Hafsin an Asimin. Ya, kira'ah kita ini kan, ini ucapannya Firaun ya. Ya Haman ibn Lisarha la'alli ablughul asbab asbabas samawat. Buatin untukku Haman menara yang tinggi supaya saya bisa mencapai sebab-sebab langit sono, puncak-puncak langit, supaya saya bisa ngelongok ke Tuhannya Musa. Wa inni la'adunuhu kadibah. Firaun menyangka si Musa, Nabi Musa alaihi salam berdusta. Berarti dia enggak percaya. Dari mana Firaun ini? Siapa yang menyampaikan kepada Firaun Allah ada di atas langit? Musa. Karena kata Firaun, ya, wa inilah adunuhu kadzibah. Baik. Salaf yang mengingkari Allah di atas ars adalah Firaun. Ya. Baik. Qala. Jam berapa? Masih ada waktu ya. Zuhur jam berapa zuhur? Hah? Ya, masih ada 5 menit lagi. Matan lah minimal. Wal jawazu wal jawazimu berarti berakhir ya, mansubat. Ya, apa namanya? Nawasib bukan mansubat. Nawasib habis. Wal jawazimu samaniyata asyara. Jawazim ada 18. Wa hiya naw'an ada 2, jazimun li fi'lin wahidin, yang menjazimkan satu fi'il aja. Wa jazimun li fi'lain, dan yang menjazimkan 2 fi'il. Fal awwalu sab'atun, yang awal yang menjazimkan satu fi'il itu hanya 7. Ya. Lam, lamma, alam, alamma. Jadi sebenarnya alam dan alamma itu masuk ke lam dan lamma. Berarti aslinya cuma 5. Ya, aslinya cuma 5. Kemudian apa lagi? Lamul amr wa du'a. La fi nahyi wa du'a. Nah, wa talab. Mudah. Ini tambahan nih, diantum di ala jurumiyah, di matan dan di pelajaran. Apa? Syarahnya yang kita pelajari kemarin? Al-Mumti itu enggak ada. At-talab. Baik. Nahulam lam yalid wa lam yulad. Yalid yulad fil mudhari majzum bilam. Lam yakun lahu kufuwan ahad yakun fil mudhari majzum bilam. Lamma lamma yaqdi amarah. Yaqdi fil mudhari majzum bilam wa lamatu jazmihi. Ya, hadfu harfin illah. Alam alam nashrah. Nashrah fil mudhari majzum bi alam. Laka sadrak, aslinya dengan lam ya, nanti akan dijelaskan. Wa alamma, ala hina atabtu al mashiba ala siba faqultu alamma ashu wasyaibu wazi'u. Syahidnya di mana sini? Alamma ashu, ya, ashu fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma, bukan dengan alamma. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, yaitu al waw. Ashu, ya. Baik. Ala hina, suatu ketika, atabtu al-mashiba, aku mencela masa tua. Ala siba, ya. Fakultu, maka aku katakan, alam ma'asho, bukankah aku jera wasyibu wazi'. Sedangkan masa tua itu wazi'. Dan lamul amr wa du'a, lamul amr dulu, liyunfiq du sa'atin, yunfiq fil mudhari' majzum bilamil amr. Lamul du'a, liyakdi alaina rabbuk, ya malik, gitu kan. Liyakdi alaina rabbuk, udah rabbmu mematikan kami aja. Dan lamun nahyi wa du'a, lamun nahyi sesama kita, la tahzan, tahzan fil mudhari' majzum bila nahya, la tu'akh, la tu'akhidna rabbana la tu'akhidna, tu'akhidna fil mudhari' majzumun bila mid du'a. Bukan lamul, lamun nahyi, ya, emangnya kita siapa bisa ngelarang-larang Allah. Wa talab, nah ini yang baru buat antum. Ida saqatat al-fa, ida saqatil fa'u minal mudhari' ba'dahu wa qusida bihi al-jaza' nahu qul ta'alau atlu. Tolab, apabila alfa itu digugurkan dari fi'il mudhari' setelahnya, ya, dan dimasukkan ini jaza', biasanya dia terletak setelah fi'il amr. Jadi fi'il mudhari' yang terletak setelah fi'il amr, ya, fi'il mudhari'. Nah, ada yang mengatakan, ya, oh nanti ini ada khilaf ini, nanti disyarah aja. Ya. Wa qawlihi kifa nabki min zikra habibin wa manzili bisiqti al-liwi al-liwa baina dukhuli fahawmili. Ya. Ya. Fahawmili. Nah. Taib. Syahidnya mana sini? Syahidnya? Hah? Kifa nabki. Ah, kifa. Kifa itu kan apa? Fi'il amr. Waqafa yaqifu. Berarti fa'ilnya alif tasniyah. Ya. Baik. Kalian berdua berdirilah. Nabki. Nah, nabki ini fi'il mudhari. Jadi baka. Ya, buka. Baik, fi'il mudhari majzum bitolab. Ya, berdiri akan berdua, kita nangis min dzikra habib, dari menyebut-nyebut kekasih. Ya, taib dan seterusnya. Qala syarih wa qawluhu wal jawazimu, al jawazimu jam'u jazimin, jawazim jamak dari jazim. Sedangkan jazim itu adalah, ya, dia perangkat untuk menjazmkan fi'il mudhari. Ya. Ai lafdu jazimin, yaitu lafaz jazm. Au jam'u jazimatin, atau dia jamak dari jazimah. Ya. Ai kalimatun jazimatun, boleh kalimat jazimah. Kama taqaddama nadhiruhu fi nawasib, sebagaimana yang berlalu yang serupa dengannya dalam nawasib. Nasibah dengan nasib, ya. Ya. Wal jazmu fil lughati al-qat'u, sedangkan jazm secara bahasa maknanya al-qata', memutus, memastikan. Wa sumiyat hadhihi al-kalimat al-kalimatu jawazima, kalimat-kalimat ini dimakan jawazim, yaitu tadi lam, alam, lamma, alamma, kemudian lamul amr, lamud duha, ya. Kemudian apalagi tadi? La nahyu, la du'a, tolab, itu. Li'annaha taqta'u minal fi'li harokatan aw harfan, kan dia maknanya memutus. Karena dia memutus harokat atau huruf dari fi'il. dia memutus dari fi'il berupa satu huruf atau satu harokat. Nah, itu maknanya. Ya, karena makna jazm adalah al-qata. Wa qawluhu samaniyata asyara, dia ada 18. Ya. Wa tahqiqu, namun berdasarkan penelitian, annaha khamsata asyara, dia 15 saja. Bi isqati, dengan di isqat, digugurkan alam, alama, dan at-talab. Ammal awalani, ada pun yang awal, ini sudah kita ketahui di pelajaran al-mumti. Alam dan alama, itu ya majzumnya berarti fi'il mudhari yang setelahnya bukan dengan alam, tapi dengan lam. Alama, ya bukan dengan alama, tapi dengan lamma. Ya. Falidukulihima fi lam wa lamma, ini karena keduanya masuk pada lam dan lamma. Wa amma salis, yaitu at-talab. Fali annal jazma bi adati syartin, ya, ya karena jazmnya itu bi adati syartin, ya, dengan ada fi'il syart mahdhufatun, yang mahdhufah, ya, la bi talab, bukan dengan talab itu sendiri, ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih, kama sayati bayanuhu insyaallah, sebagaimana datang nanti penjelasan insyaallah. Wa qawluhu wa hiya sab'ah, dan dia ada 7, ini yang menjazmkan satu fi'il ila akhir, wala khilafa fi harfiyatiha, itu enggak ada khilaf tentang status kehurufan dari yang 7 ini atau 5 inda tahqiq, ya, dengan digugurkan lamma dan lam. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika syadallah ila